بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-34 dari kitab Al-Wudu dan di bab yang ke-34 telah kita lihat bahwasanya Al-Kharij Minas Sabilain Al-Qubul Wad-Dubul Yaqudul Wudu, keluar itu sesuatu yang keluar dari dua jalan, itu kubul dan dubur, baik berupa angin atau cairan atau kotoran atau yang lainnya, semuanya membatalkan Al-Wudu. Adapun yang keluar dari yang lainnya, dari anggota badan, itu keluar dari mulut berupa qai, muntah, keluar dari hidung, baik itu cairan yang sering kita namai ingus ataupun juga mimisan berupa darah, atau keluar dari telinga ataupun hijama, semuanya tidak membatalkan wudu. Hamda indak selain al-kharij minas sabilain, apa saja yang membatalkan wudu? Taib an-naum, an-naum ibtul wudu, dan sudah kita lalu hadisnya di al-jami' sahih tentang Al-Khufayn. Khufayn tidak dibuka illa min janabah walakin min ghaitin au baulin au naum. Al-ghait dan baul dan naum hukumnya sama, membatalkan wudu. Hanya saja tidak wajib ketika seorang memakai khuf untuk membuka khufnya tatkala berwudu. Ya, selain an-naum masih hamda nawaqidul wudu. Taib aklu lahmil ibil, membatalkan wudu. Nabi SAW ditanya, ana tawaddu min luhumil ghanam? Qala in syi'ta. Ana tawaddu min luhumil ibil? Qala na'am. Fa kami harus berwudu jika makan daging kambing? Maka Nabi menjawab, jika kamu menghendaki. Maksudnya tidak wajib berwudu tatkala memakan daging kambing. Kemudian Nabi ditanya kembali, apakah kami berwudu jika makan daging unta? Maka Nabi menjawab, naam, iya, wajib berwudu jika makan daging unta. Kemudian selainnya, taib aridda, aridda min nawaqil wudu. Laqad wahiya ilayka wal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ridda membatalkan semua amalan seorang hamba termasuk al wudu. Yang lainnya, taib masud dzakar, memegang kemaluan membatalkan wudu. Man masa dakarahu falyatawadda. Yang lainnya, yang ketujuh berarti, menjawabnya mihadi. Materi kita di hadis yang terakhir dari bab ini. Di dua hadis terakhir yang akan kita baca insyaallah. Baik, al-jima min nawaqid al-wudu. Idza jalasa bil syahr al-arba' ثم جهد فقد وجب الغسل في داخل تدخل في الوضوء. Kita membaca dua hadis yang terakhir yang disebut oleh Imam Bukhari rahimahullah taala di bab yang ke-34 ini. Beliau menyebutkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, dan juga riwayat dari sahabat-sahabat yang lainnya, Ali, Zubair, Talha, Ubay radhiyallahu anhum. Tasmani bin Muhammad bin Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Sa'd ibn Habs. Qala haddatsana Syaiban ibn Abd Rahman. An Yahya, wa Yahya ibn Abi Katsir, an Abi Salamah, Abu Salamah ibn Rahman bin Auf, an Atha ibn Yasar akhbarahu. زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وعبيد بن كعب رضي الله عنهم فأمره بذلك. Dari Zaid bin Khalid, beliau mengkhabarkan, maksudnya beliau bertanya kepada Utsman bin Affan رضي الله عنه tentang seseorang yang berjima tapi tidak sampai keluar mani. Maka Utsman menjawab, berwudu seperti berwudunya tatkala hendak salat, kemudian dia mencuci dakarnya. Membersihkan dakar, kemudian wudhu seperti tatkala hendak salat. Kemudian Utsman mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Kemudian Zaid bin Khalid bertanya setelah itu kepada Ali ibn Abi Talib, dan kepada Zubair ibn Awam, dan kepada Talha ibn Ubaidillah, dan kepada Ubay bin Ka'ab. Dan semuanya memerintahkan seperti yang di perintah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan di hadis ini lahirnya bahwasanya seseorang yang berhubungan kemudian lam yunzil, tidak sampai mengeluarkan mani, itu tidak membatalkan al-wudu. Ini sama dengan hadis innamal ma minal ma, wajibnya mandi itu tatkala keluar mani. Alma minal ma, air itu berasal dari air. Mani wajibnya mandi janabah tatkala keluar mani. Akan tetapi hadis ini mansukh. Hadis mansukh. Bahkan dinukil ijma oleh ulama di atas Imam Nawawi rahimahullah taala bahwasanya barang siapa yang berhubungan atau berjima sekalipun dia tidak keluar mani, maka wajib mandi. Sebagaimana kalau dia keluar mani sekalipun tidak dikarenakan berhubungan, wajib mandi. Tentunya min babin aula kalau berhubungan dan keluar mani. Kira-kira bahwasanya itu wajib mandi. Jadi yang keluar mani dikarenakan berhubungan atau bukan dengan berhubungan, wajib mandi janabah. Wudhunya sudah jelas batal, bahkan harus mandi janabah. Dan yang berhubungan sekalipun tidak keluar mani, dinukil ijma pula, wajib untuk mandi. Dan hadis yang dinukil dalam bab ini hadisnya mansukh. Dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an dalam hadis sahihain, Nabi mengatakan, "Idza jalasa baina syu'abil arba Thumma jahadaha faqad wajabal ghusl. Barang siapa yang duduk di antara cabang istrinya yang empat, maka wajib baginya untuk mandi. Dan datang tamat saya muslim, wa illam yunzih, sekalipun tidak sampai keluar. Itu yumni, sekalipun tidak sampai keluar mani. Sekali lagi, al-jima itu min mubtilatil wudu, bahkan wajib untuk mandi janabah sekalipun tidak sampai keluar. Hadis lainnya sama, qala hadana Ishaq, qala akhbar Nadhr, qala akhbarna Syu'bah. Ishaq sebutkan Ibnu Mansur, Ibnu Bahram, dan Nadhr Ibnu Syumail, dan Syu'bah ma'ruf Ibnu Hajjaj. Ali al-Hakam Ibn Utaibah Dakwan Abi Salih An-Nabi Sayyid al-Khudri radiyallahu ta'ala Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajul al-Ansar faja'a wa ra'su yaqtur faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam la'alla na'ajalnak faqala na'am faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha u'jiyuta aw quhibta fa'alaika al-wudu. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pada suatu ketika Nabi saw memanggil, mengutus sahabat itu memanggil salah seorang sahabat dari Ansar, itu Itban Ibn Malik al-Ansari radhiyallahu taala. Ketika datang, beliau dapatkan beliau itu Itban Malik rasuhu yaqtur, kepalanya bercucuran dengan air. Terlihat baru saja mandi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Malik Al-Ansari, "La'allana ajalnaka." Sepertinya kami membuat engkau tergesa-gesa. Maknanya bahwasanya tatkala datang panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Malik dalam keadaan sedang berhubungan. Kemudian ketika mendengar panggilan, beliau segera memenuhi panggilan tersebut. Akan tetapi beliau tidak ingin panggilan desa dalam keadaan junub, maka beliau segera mandi kemudian datang menghadap Nabi SAW dalam keadaan kepalanya masih bercucuran dengan air. Maka Ibn mengatakan, iya wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, idha ujiuta au quhita fa'alikal wudu. Kalau terjadi seperti itu, kau berhubungan dan belum sampai keluar mani, maka fa'alikal wudu, wajib atasmu berwudu. Tabahu Wahab qala hadatsa Syu'bah qala Abdullah walam yaqul Gundar wa Yahya an Syu'bah alwudu. Itaba'a An-Nadhr Ibnu Syumail. Dan Gundas dan Yahya Ibnu Sa'id al-Qattan tidak menyebutkan fa'alikal wudu dalam hadis ini. Dan seperti yang disebutkan tadi, hadis ini dan sebelumnya hukumnya mansukh. Kemudiannya bahwasanya yang berhubungan dan tidak sampai yumni itu tidak wajib mandi, hanya wajib wudu saja. Tetapi hukumnya mansukh, yang berhubungan baik keluar atau tidak keluar wajib mandi. Idza jalasa bina syu'al arba thumma jahadaha faqad wajib al-ghusl. Sekali lagi di riwayat Muslim, wa illam yunzil, sekalipun tidak terjadi inzal. Ini bab yang ke-34 dari kitabul wudu. Sekali lagi mubtilatil wudu yang tadi kesukur ada 7, dia tanya al-jima. Materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan pada poin terakhir kita selesaikan bab yang ke-91 dari kitabul ilm. Di bab yang ke-92 Al-Imam Muqbid Al-Hadi Rahmat Ta'ala boleh memberikan terjemah bab dengan At-Talim Bil-Fi'il Ablaq Minal Qawl, memberikan pelajaran dengan perbuatan, dengan amalan, itu lebih ablag, lebih mengena daripada sekedar dengan perkataan. Dan seperti kita sebutkan di bab sebelumnya, perkara ini sangat penting sekali diperhatikan oleh orang-orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala, oleh para da'i ilallahi azza wa jal. Begitu pula para aba, orang tua dan awliya yang menginginkan putra-putranya dan orang-orang yang di bawah wilayahnya untuk melaksanakan apa yang dia tunjukkan. Hendaknya ketika dia menyeru, ketika dia mengajarkan, tidak sebatas dengan lisan dan perkataan. Lebih dari itu, hendaknya para penyeru tersebut dan juga orang tua dan aulia menjadi orang-orang yang pertama yang mengamalkan apa yang dia perintahkan atau yang dia ajarkan. Dan ini asalnya akan lebih baik, akan lebih baik. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala hadatsana Husain an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa al-khabar kal muayyana. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala hadatsana Suraij bin Nu'man قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. قال الشيخ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. Al-hadis akhrajahu al-Bazzar rahimahullah ta'ala kan fi kashf al-astar. Wa qala hadathna Ahmad Sinan, qala hadathna Dawud, qala hadathna Abu Awana an Abi Bishr bih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa al-khabar kal muayyana." Tidaklah khabar itu seperti muayyana, seperti menyaksikan langsung. Karena seperti kita ketahui, di maratib al-yakin, yakin itu tingkatannya berbeda-beda. Tingkat yang pertama ada yang namanya ilmu yakin, seorang mengetahui suatu perkara dengan yakin. Misalnya kita meyakini dengan tanpa ada keraguan padanya bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surga telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan neraka disiapkan untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yakin, dan kita harus yakin dengannya. Kemudian di atasnya adalah ainul yakin. Ketika seorang melihat surga dan neraka di hadapannya, dan ini pasti akan kita dapatkan sebut kalau pada hari kiamat akan diperlihatkan kepada setiap hamba, baik penduduk surga itu orang beriman ataupun penduduk neraka, akan diperlihatkan kepada mereka surga dan neraka. Karena masing-masing orang itu memiliki bagian di surga dan di neraka. Kalau dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka, dan ditunjukkan kepadanya itu tempatmu seandainya kamu kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah selamatkan kamu darinya. Kemudian setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga, dan dengannya dia bertambah syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan dirinya dari adab neraka. Sebagaimana penduduk neraka pun diperlihatkan kepadanya surga, dan dikatakan kepadanya bahwasanya itu tepat misalnya kamu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. kemudian kamu dipalingkan darinya dikarenakan kekufuranmu, maka dengannya bertambah adab, fauqal adab baginya, adab di atas adab untuknya. Syahidnya diperlihatkan kepada mereka surga neraka, dan itu adalah ainul yakin. Tentunya ainul yakin itu di atas ilmu yakin, di atas ilmu al yakin. Akan laisal khabar kal muayana. Oleh karena itu, ketika orang-orang kafir ketika di dunia mendengar khabar dari Nabi SAW yang menerbitkan as-sadiqul masduq, orang yang benar-benar bisa dipercaya, mereka orang kafir tidak mempercayainya. Padahal pemberi berita adalah orang yang sangat amin, sangat dipercaya. Akan tetapi ketika mereka melihat adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru mereka sadar bahwasanya yang diberitakan oleh Nabi SAW adalah benar. Dan di atas ilmu tersebut, di atas ilmu yakin dan ainul yakin adalah haqqul yakin. Kalau seorang muslim wa nasallam fadlih, mudah-mudahan Allah masukkan kita semuanya ke dalam golongan orang yang diwafatkan dalam Islam. Ketika mereka dimasukkan dalam surga, maka mereka sudah haqqul yakin, benar-benar mendapatkan seyakin apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahidnya bahwasanya laisal khabar kal muayyana. Orang yang semata-mata berkhabar, tingkat keyakinan tidak sama dengan yang langsung menyaksikan, yang langsung menyaksikan. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling afdol dalam urutan derajat umat ini. Tidak ada generasi yang lebih afdol daripada generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka melihat langsung ainul yakin dengan musyahadah bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan Islam ini. Laisal khabar kal muayyana. Laisal khabar kal muayyana. Begitu pula bagi kita yang ingin merasakan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan janjinya kepada manusia, bagi siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi siapa yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kepada kehidupan yang baik. Di antaranya ayat yang kita hafal bersama dan sering kita mendengarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini kita dapatkan dengan yakin. Allah sudah mengatakan barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Itu dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan yang baik, dan akan kami balas untuk mereka kelak pada kiamat dengan paling lebih baik daripada amalan mereka. Ini kita baca dan kita yakini. Dan juga ayat yang lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan berikan kepada jalan keluar dari semua kesulitan yang dia hadapi, dan kami akan berikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini kita yakini dengan sebenar-benarnya. Ini khabar. Akan tapi kalau kita masuk, kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dapatkan secara musyahadah, secara benar janji tersebut. Allah berikan kebaikan kepada seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan kita mengamalkan amal saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu, pasti kita akan mendapatkan hal tersebut. Sekali lagi, laisal khabar kal muayyana. Semata-mata berita tidak seperti orang yang melaksanakannya, yang mendapat atau menyaksikannya secara langsung. Begitu pula saya juga dalam ta'lim. Ketika kita mengajarkan tata cara berwudu, tata cara sholat secara teori, itu tidak seperti yang mendapatkan dengan melihat langsung praktek dari yang mengajarkannya. Bahasanya berwudu ini begini, betul. Awal dari tuntunannya, dia mulai membasuh tangan sampai membasuh kaki, dia lihat praktiknya langsung, itu ablak, akan lebih mengena bagi yang diajarinya. Ini hanya bukan dalam wudu saja, dalam semua perkara. Sampai sekali tadi sebutkan di awal, bagi para duat ilallah azza wajal, para mad'u ketika melihat da'inya mengamalkan apa yang dia katakan, maka akan lebih menjadi panutan dan teladan untuknya daripada ketika dia hanya mendengar secara teori saja dari gurunya. Wa nas'alallahu at-taufiq. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.